akhirat berjalan Bismillah Taala. Itu jual guru kujurnya. Nah ini Sidin nak memadakan perbedaan niat di mana. Nah itu lapasnya di mana. Lamun lapas kujur jadi muntong. Muniat tadi di hati. Nang asli niatnya. Nah minta. Ya niat tadi lah. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenalnya yang sahih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين مسألة إذا قيل لك وكيف تؤمن بالله باليوم الآخر أي بوجوده فأوله من النفخة الثانية وهي نفخة البعث وسمي ذلك اليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا وسمي أيضا بالقيامة القيام الناس فيه من قبورهم ووقوفهم بين يدي رب العالمين فالجواب أن تقول إن الله تعالى يميت الخلائق أي جميع الحيوانات من ذوي الروح كلهم. Ini satu masalah apabila dikata orang bagi engkau bagaimana engkau beriman dengan hari akhir. Segala ini untuk. Maksudnya dengan wujudnya hari akhir itu. Maka bermula awalnya hari akhirat, yaitu mulai daripada tiup yang kedua. Itulah tiupan dibangkitkan. Dan dinamakan hari itu akan hari akhir, karena bahwasanya ia akhir daripada hari dunia. Dan dinamai ia pula dengan hari kiamat, karena berdirian manusia padanya itu hari dari kubur. Dan karena mereka itu berhenti di hadapan Allah Rabbil Alamin. Fajawabu, maka jawabnya antakula, bahwasanya engkau berkata, Inna Allah Ta'ala yumitul khalaiqa, sesungguhnya Allah Ta'ala mematikan ia akan seluruh makhluknya. Ay jami'al hayawanat, seluruh hayawan. Min zawir ruh, daripada yang mempunyai ruh. Kullahum, semuanyaan. Allah Ta'ala kullu nafsin da'iqatul maut. Tiap-tiap diri merasai mati, Allah merazuknah husnal khatimah. Wal maut la yakun illa bil ajal. Dan mati itu kada bisa terjadi kecuali dengan ajal. Wahuwa si ajal itu al-waktu. Ialah waktu. Alladhi kataballahu fil azal intiha hayatihi fihi. Yang telah menulis oleh Allah fil azal pada waktu azal akan habis hidupnya padanya. Waktu nang sudah ditulis Tuhan di azal habis hidup seseorang di dalamnya. Ngarannya ajal. Pala yamutu ahadun bidunihi, maka tiada matilah seseorang lamun kada ajal. Namunnya ajalnya belum sampai, kada mati. Ayo ja ujar dokter, ini kada ada harapan lagi sudah. Tunggu iya ja. Kadangnya mati lamunnya ajalnya apa? Belum sampai. Maktulan kana aw ghairahu, dibunuhkah ada ia atau kada dibunuh. Gantar aja lamun ajalnya belum sampai kena matinya. Obati aja sontek aja. Amunnya sampai ajalnya kada bagaring-garingan. Mati idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Allah merazuknah husnal khatimah. Itu aja mun ajal ni pasti datangnya. Kadang-kadang waktu membaca kitab datang ajal mati, kadang-kadang waktu sembahyang mati, waktu guring mati. Cumanya mudah-mudahan husnul khatimah itu aja. Mun rahatan asih kulan dunia nang tadi, nang seperti arak tadi mati, babar rugi. Alhamdulillah min zalik. Ya, nah itu. Mun dunia nang cagar kita beribadat, bukan kita mencari dunia kan kesan beribadat juga. Kalau napakah diri, napakah anak buah ya kan, bersedekah itu ini, itu kesan kesan ibadat. Apalagi jatuh ini. Ali qaulihi ta'ala firman Allah wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala, tiada ada bagi diri bahwa mati ia kecuali izin Allah. Hah? Sebagai tulisan yang sudah ditentukan waktunya. Ay wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi qada'i illa masyiati aw bi idzni li malakil maut fi qabdihi ruhahu, kataballahu dzalikal mauta kitaban muaqqatan la yataqaddamu wa la yata'akhkharu. Illa man kana fil jannati wan nar, kecuali orang yang sudah ada dalam surga dan orang yang sudah ada dalam neraka ini maka amu biar ditiup sur kada napanya kada mati yang sudah di dalam, yang di dalam surga sudah orangnya kan ada. Kalau sudah dalam surga itu orangnya seperti yang Gilman, Wildan kan ada sudahnya dalam itu kada matinya ilaman kana fil jannah wan nar. Habis summa yuhyillahul mayyita, kemudian Allah menghidupakan orang yang mati di dalam kuburnya itu tadi lah dihidupakan Tuhan. Limbah dihidupkan Tuhan macam apa? Bi'iadatir roh ila jami'il badan, yaitu dibulkakan Tuhan rohnya kepada seluruh badannya. Yang dikubur nih toh banyak rohnya dibulkakan Tuhan ke badannya hidupnya. Kenapa tadi? Nang jadi dihidupkan tadi li'ajli su'alil malaka ini, karena untuk menjawab munkar dan nakirnya jelas sudah di dalam kitab sini. Kita nih kada bergerak lagi keyakinan. Jadi kalau sudah roh dikembalikan, lalu orang yang dikubur itu nya mendengar. Ya kalau lah, mendengar, paham, mengerti. Sebagaimana yang di luar kubur juga, nyeruhnya dimasukkan pulang. Tapi wadahnya benar ya, di dalam situ. Ya kalau lah, namun nang waktu kita membuat itu lagi, buka akan nyer. Anu tuh, hidung silin sedikit. Itu anu jaratan di batis silin jadi lupa cuy. Sidin cekar bangun tak, cekar duduk. Mukar nakil tu, pangkana datang menakuni marlabbuka wa man nabiyuka wa ma'tiqaluka man ladhi muta'alaih. Namun orang sudah hafal juga, ya Allah, Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamul Dini wal Quran imam wal Ka'batul Qiblati wal Salatul Fardati wal Muslimuna Ikhwani wa Ibrahimul Khalabi wa ana ishtu wa mutu ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa nang orang ini? Nang ini pang siapa orang nak? Orang ini diutus kepada seluruh makhluk. Hada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ana bil bayyinati min rabbih, fattaba'na wa amanna bihi wa saddaqna bi risalatih. Mumin kadar malaikat mukar nakir nam kana umil arus. Nyawa guring seperti pengantin, lalu dibawa akan ranjang daripada surga, lampu daripada surga itu tadi dibuka akan lawan surga berhubungan lawan inya nyaman inya di kubur situ. Ha, nah itu tadi rohnya naik ke dalam surga. Lalu ada orang beelang, orang jarah diizinkan Tuhan untuk turun menjawab salam sin yang datang itu tadi. Hah? Itu tadi. Nah, ya Allah, jadi mendengar kalau tah. Adapun yang di dalam ayat Quran ini, kala tusmiul mauta wala tusmiu summat du'a, itu menunjukkan orang kafir. Maknanya tadi, kala tusmiul mauta, artinya mauta itu orang kafir. Buktinya idza wallahu mudbirin putingnya, apabila inya berpaling ya mun masih berpaling bulik artinya masih hidup aja tentu kafir. Makna mauta bukan orang dalam kubur ya kah. Ini untuk kekuatan kita aja, paham lah tak? Kita nang mau betalakin nih kekuatannya ada, paham lah. Jadi ruh tadi dibulikakan jatuh ke jasadnya untuk menjawab soal malaka ini munkarin wana kirim, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita berata dapat menjawab, ya kan? Soal munkar dan nakir ini tadi. Wa ba'da soal dan sesudah ditanya, amun sudah tong-tong ditanya tadi, lalu nange yukhriju minhu arruha, mengeluarkan ia, ya Allah, minhu daripada jasad, si mayat, arruha akan rohnya. Mbak sudah ditakuni tadi, lalu Tuhan mengeluarkan daripada jasad itu akan rohnya. Keluarkan Tuhan. Mbah sudah dikeluarkan Tuhan. Wa yu'adzibu man arada ta'dzibahu. Allahumma ya salam salimna. Kemudian Allah Ta'ala menyiksa akan orang yang dikehendakinya menyiksa akan dia. Jadi ada kalau siksa kubur. Nah ini pendapat kita, itikad kita ahlu sunnah wal jamaah. Artinya siksa kubur itu dan nikmat kubur itu ada. Ya kan? Jangan sampai kita berubah itikad. Kalau karena ada Tuan Guru datang di Mekah, datang di manakah, memadahkan artinya apa? Dikubur kada disiksa, kada dinikmat. Jangan umpat. Itu lain pada ahlu sunnah wal jamaah. Itu sasat menyasatakan. Itu dajjalun. Jangan itu. Ada itu. Kalau diumpamakan, artinya siksa kubur dan nikmat kubur itu lawan yang terjadi lawan kita wajah ini seperti mimpi. Kita guring itu kadang-kadang mimpi yang menyenangkan. Nah itulah sepertinya nikmat dikubur. Dan ada kadang-kadang mimpi kita itu yang menyusahkan, yang menyakitkan ke hati kita, yang artinya apa mengajutkan, itulah misalnya seperti siksa di dalam kubur itu tadi. Jadi karena guring itu adalah badang sanak lawan mati. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, napa itu? An-naumu akhul maut, awak makal guring itu benang sanak lawan mati. Nah jadi ada nyaman, ada sah ada sakit itu tabita. Jadi kita itu obsep itu balendung banulan Tuhan min adabil qabri wa min adabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ada kalau min fitnatil mahya wal mamat, mahya wal mamat ada kalau, nah tentu di situ ada siksa kubur, ada apa? Nikmat kubur. Kalau karena ada orang datang di manakah jubah pinogonol, serban pinogonol, tasbih pinogonol, tapi pendapatnya lain pada Ahlussunnah wal Jamaah, jangan diumpati. Nang kaya apa tadi? Bi an yakhluqallahu fil mayyiti naw ahayatin, yaitu dengan bahwasanya Allah menjadikan pada mayat itu akan satu macam hidup. Di mapa, nah bisa babit tisolir rohi, bisa jadi dengan sebab bahubung ruhnya dengan jasadnya. Paham lagi kan tak? Jadi walau roh lawan jasad itu sudah terpisah, tapi masih bahubung lagi. Masih bahubung. Nah, masih bahubung. Kat tisolir syu'a'i syamsi bil ardi, sebagaimana bahubungnya cahaya matahari dengan bumi. Namun mataharinya kada bermasuk pang ke dalam tanah, tapi cahayanya bahwa nang kaya itu, walau rohnya itu sudah terpisah, tapi masih ada hubungannya. Biqadri ma yudrikul alama, dengan sekadar merasa ia akan sakit. Sakit siksa tadi. Itulah hubungan roh kepada jasadnya. Jadi nang sakit siapa? Rohnya kah? Nang kena siksa kesakitan jasadnya aja kah? Atau pada dua kah? Jawabnya, faya ta'allamur ruhu ma'al jasadi, maka sakitlah roh baserta jasad sama sekali. Itu terpendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Wa in kana kharijan minhu, sekalipun adalah roh tadi di luar dari jasad, tapi masih bahubung. Wal kafiru adabuhu daimun ila yaumil qiyamah, orang nang matinya kafir, maka azabnya itu kakal sampai hari kiamat. Untung kita orang nang Islam nang baiman, cuma takutan juga ya bos ya, lepas matinya itu takutan. Wa yurfa'u 'anil mu'minil adabu fi yaumil jumu'ati, dan diangkat Allah Ta'ala daripada orang baiman nang kena siksa di akhirat, nang disiksa di kubur, nyaminto kalau jadi tadi. Kalau orang kafir terus-terusan siksa di kubur itu. Kalau orang baiman pang nang badosa masuk di kubur disiksa juga. Tapi siksanya itu ada diangkat. Diangkat siksa daripada orang baiman, jadi yurfa'u mabnilil majhul, fi'il mudhari mabnilil majhul. Lalu al-azabu naibul Pak ya. Dan diangkatlah siksa daripada orang baiman fi yaumil jumu'ah, malam Jumat, hari Jumat. Sekalipun kata-katanya yaumil jumu'ah, tapi maksudnya lawan malamnya apaan. Jadi malam Jumat lawan hari Jumat, seminggu sekali itu pre. Kalau orang nang disiksa, ngertilah. Lamun hendak lepas siksa kubur, amalkan surah tabarakalladzi biyadihil mulku saban malam. Itu lepas siksa kubur. Pertanyaannya dengan mudah. Sambil dituduhakan nyaman kalau nak. Mun ditakuni sambil dituduhakan. Amalannya surah tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Bahapal kamu baca Al-Qur'annya kabarang aja saban malam diamalkan itu. Surah tabarak. Satu umat banar. Surah tabarak itu berapa? Ada 30 aja kan rasanya ayatnya. 29 kah? Cuma kalau dibaca, kalau tak baca, apa ada? Kada manfaat ilmu katanya. Selamat. Dan pulang kebanyakannya ulang mengamalkan surah tabarak itu kada hancur awaknya. Aja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bongkar aja tetap aja. Lawan kapan-kapannya kada hancur. Surah tabarak Allah di bina mengalaku sayang kadir. Mudahan kawat tak pakai, jangan ya. Apalagi jang wafi syahri ramadana, dan sebulanan bulan ramadhan siang malam orang-orang nang kena siksa ta, orangnya beriman kena siksa dalam kubur, tapi kalau bulan ramadhan istimewa, sebulanan itu inya pre lapang. Nah, lalu kena di dalam bulan Ramadan tuh, lalu kena anak cucunya atau muridnya atau gurunya atau kakawalan sahabatnya memintakan lawan Tuhan, ya Allah, orang yang dalam kubur itu nah supaya pian jangan menyiksa lagi, supaya inya diganti akan aja lawan nikmat aja. Nah, kabul doa bulan Ramadan itu habis melimpah sudah hari raya kena pare jua sebab inya doa orang nang hidup kepada orang manapa mati itu sampai dan manapa manfaat itu tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ziarah ke kubur Baqi'ul Gharqad di Madinah lalu sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Mengertikah? Lamun non kita dalil yang nyata ada kalau sudah Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lawan anu urang sembahyang napan itu? Sembahyang kipayah tah. Urang kipayah itu kan nyembahkan orang mati kalau kita hidup kalau ini mati kenapa disembahyang akan berdoa macam-macam kalau sembahyang itu berarti amal orang hidup sampai kepada orang nang mati itu namun tidak ada sembahyang kipayah yang nyata aja tah ya kan. Nah itu karena jadi perlu benar bulan Ramadan tuh atau malam Jumat. Kalau malam Jumat hari kaya itu perlaya umat dikubur abah dikubur busiah karena malah hari Sabtu mulai pulang baik diurus abah lawan umat malam Jumat itu. Iya kita rajin malam Jumat tuh baca Yasin baca itu. Lalu kita kadang bas subuhnya pulang bertahlil bermacam-macam bas sedekah ya kalau ada nang bas sedekah 1000 ada nang 10.000 100.000 50.000 begiringanlah kekayaannya. Kenapa? Niatnya semenyaan amal-amal itu mudahan bapakku umatku nang dikubur ini dimerdekakan daripada siksa. Nah, diterima Allah taala maka malam hari Sabtu itu perayaan sudah abahnya umatnya dikubur. Nah ini nang Mbak bandingannya ada aja misalnya orang masuk penjara ada yang di luar ini merusakkan bisa kan dikeluarkan atau bisa? Nah itu malam Jumat tak? Untung kalau malam Jumat ada majelis kitanya aja lagi tak? Nah, apalagi makanya majelis itu kan ada macam-macam pulang doa itu dan macam-macam apa lagi nyamannya umpat aja? Hah? Celengan ada pulang tuh kalau bersedekah roh bapak macam-macam malam Jumat ada celengan siangnya ada di masjid Allah seorangnya aja lagi buat kadanya ya Allah salawatnya jangan dibuat barang aja kan situ menyuruh kada berduit sudah disediakan orang tak menyuruhkan mbak amal minta kalau ngarannya tak agasan roh bapak seorang macam-macam itu seorangnya aja lagi kasihan sedih ham jadi sadar kita telah jangan malam Jumat perlaya dikubur nanya usia Sabtunya kena apa roh bapak ke umatku nah ya pikirakan Nah bulan Ramadan itu juga kenapa jadi kayak itu nah kenapa lihormatin Nabi karena Allah Ta'ala memuliakan Nabi kita ini umat Nabi pang jadi diistimewakan malam Jumat hari Jumat dan sebulan Ramadan Allahumma salli wa sallim mubarak alaih wa alaih amita barakat Rasulullah ya kan ya, cocok banget kita sudah nah ini nanang mudah-mudahan lah adang dulu nah ini oh bujur aja Nah. Wa in mata yaumal jumu'ah aw lailatahu yakunul azab sa'atan wahidah. Lamun tabelujur nang hadir nini berataanna, nang hadir ni berataanna tabelujur waktu mati kena hari Jumat atau malam Jumat matinya nang hadir malam ini nalah. Malam nah tabelujur pak matinya malam Jumat atau hari Jumat yakunul azab sa'atan wahidah andai kata disiksa jua cuma sedetik. Dikubur sedetik aja. Nyari Jumat matinya atau malam Jumat. Wabah kutatul kabri kagalit pun gapitan bumi satu mat dua. Andai kata juwata. Nah, ya kan andai. Limbah itu sumayan koti'u dan kemudian kada lagi. Nyaman kada orang mati malam Jumat. Nyaman kada orang mati hari Jumat. Nah itu. Untung orang mati hari Jumat atau malam. Jumat itu. Summa yang kati wala yang udilah yang milkiya mati alhamdulillah. Bana menurang mati hari Jumat malam Jumat. Tahu kita kena wilata, ketahu lagi nih matinya hari Jumat kan, hari Jumat kan ketahu ya. Wa yuhyihimullahu ta'ala ba'da panaihim bi'adati arwahihim ila ajsadihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan pulang akan makhluknya tadi sesudah hancur mereka itu nang mana hancur dia panglah diadati arwahihim dibulikakan pulang rohnya ila ajsadin kepada jasad nah ini hari kiamatnya qala ta'ala kadzalika yuhyillahu al-mauta seperti itulah Allah menghidupkan orang mati Wa yakunu ihya'u bi nafhatil ba'si, dan adalah menghidupkan itu dengan tiupan ba'as. Ba'da imatatihim bi nafhatil sa'qi, dan sudah mematikan mereka itu dengan tiupan pertama, ya kan? Wa bayna nafhatain, di antara dua kali tiup itu arba'una sanatan, 40 tahun kurang lebih. Qala ta'ala, ujar Tuhan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ada gimana? Ada juga kan melawang tabukannya. Nah, ya. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa fil ard illa man syaa Allah. Mudah-mudahan orang menetap ilmu termasuk di dalam syaa Allah. Nah, Rasul itu ilmu jangan dilapas mereka. Kalau ikam di dalam keadaan susah hidup, sampaikan untuk ilmu itu. Kadang-kadang sampai malam barang seminggu dua kali, kadang-kadang seminggu sekali itu jangan dilapas. Walau sudah bercucu bebuyut, walau sudah jadi apa, jadi itu, jadi ini, jangan sampai untuk ilmu tak bertahan-tahan. Disampaikan, kurang tolibul ilmi, tepat telah berlaki, itu sudah masalah rezeki. Limbah itu pulang, man mata wa wa'ala hadil halah, mata wa huwa syahid au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang mati dalam menuntut ilmu mati syahid. Sampatakan. Siapa yang mendengar benar yang namanya? Nah, kalau kalau kajau keparak benar asal ya boleh dah. Asal ada. Nah, menjelaskan ilmu. Wa nu fi qafi suri fa sayqama fi samawati wa ila man syaa Allah. Summa nu fi qafi ukhra fa idam qiyamun yang burun. Ditiup pulang tiup yang kedua, maka mereka itu bangun, ya kan, yang burun memandang. Wa ba'da ihya'in, dan sesudah dihidupkan Tuhan makhluk di padang mahsyar itu, lalu yasufuhum Allah Ta'ala ma halau, akan mereka di dalam itu padang mahsyar dihalau, maka yang apa kita kupatan kadaba sandal, muratan kadaba pakaian, burlan kadaba sunat. Jadi samunyaan kada nangeta apabila sudah di padang mahsyar itu nya kada ada lagi nang basandal, basapatu, bakalum kada ada lagi, baselup kada ada. Nah, dan pulang kada ada lagi nang basalawar, kada lagi nang batapih, nang bagamis kada ada. Samunyaannya nah, pos gantung-gantungan. Burlan pulang nang nang bagantung itu burlan pulang nang. Nah, napa? Hah, yakap pisang ke bakulit pulang. Bakulat yaka pisang bakulat tujuan bakulat yaka pisang tak pulang bakulat. Nah, pada bersunat berataan. Nah, ya ta Siti Aisyah mendengar kisah ini takutiak. Siti Aisyah mendengar Nabi mengisahkan takutiak. Mana di mana laki-laki bini-binian lah di mana bakal rebut ujian Nabi. Karunya kagaduhi lagi pang kurang pada padanya sibuk urusan. Tapi kediam Siti Aisyah sibuk karena di sana. Kamana tadi datangan ila ardil mahsyar, mendatangi padang. Ardi itu padang, padang mahsyar mereka. Mulai di mana datangan? Mulai di kubur nang. Lamun kubur ikam di hadapan rumah ikam, mulai di hadapan rumah kan ikam ke padang mahsyar. Tak masuk padang mahsyar pintangannya yaitu padang Arafah. Jauh kalulah. Mun kita datang mulai di keraton sini, keraton situ ke jauh. Tapi nanya umat Nabi Muhammad nang takwa, ya manahsyurul muttaqin ila rahman wafda, batunggangan. Tunggangan, ha? Batunggangan, kalinya nang tunggangan nang buing ni topang lain, atau nang napa anu isi 10 lain, tunggangannya datang dari surga, yang nasa itu, tunggangan. Jadi mendak batunggangan, nah ayo, ha? Ayo, hari raya ini atau hari tasyrik, ayo berkorban di tunggangan kena azimu bahayakum ayo gana-gana tunggangan nyawa Rp50.000 dalam harga yang 350.000 50 seorang aja nah berkorban kesan tunggangan 50.000 nukar sepeda kadang-kadang 80.000 tugasan di sini ayo juga jangan di sana pulang apa nah, ini sekadar menganjurakan ya katakanlah ya mengangkat juga dah kau menjulakan barang lah, sahut di pahala nyuruh juga, ya kah? Mengangkatkan. La ilal ardil mahsyar, ailal ardil mahsyar tadi. Kabu minapa ke padang mahsyar? Napa padang mahsyar tu kayak apa orang? Kayak padang kita yang di belakang sini, kah lebar? Lain. Ardin bayaboa itu satu bumi warnanya putih, putih. La tarofiha iwajang wala amta. nang engkau tiada melihat pada bumi itu iwajan belengkong. Kalau pun belengkong kada, kada bisa belengkong bengkok ya kita. Wala amta dan kada jola mun lamah. Lamah kada bengkok kada rata aja ngarannya kada kada lama mun lamah kita kecelobok. Nah itu. Pendeknya nih makhluk di sana balapis. Balapis-lapis namun kita bisa telah melihat pada ketika kita hendak melontar jamrah nang tiga di hari penghabisan. Bukan hari penghabisan itu orang beindah sekali. Ya kalau lah nangkai mafaitan lapisan manusia pabilannya lainnya. Ia sudah dijajak orang lainnya kan. Barang siapa di padang mahsyar sama andak sebelah batu saja ke tanah itu untung sudah. Sebelah aja tak andak. Artinya bilang balapis-lapis banget pak. Nangkai mata kita kena di sana. Matahari pulang ruang bumbunan sakadar keculit celak. Nah kakulir celaknya itu bener aja. Berapa ada paling-paling setengah kilan. Buku matahari tabukuan matahari lawan bumbunan makhluk parak bener. Panasnya 70 ganda daripada waktu panas di dunia ini. Kada gampang. Sedangkan panas di dunia di Matapura sini aja. Nang musim panas yang kada seberapa. Apabila sudah orang maatap tengah hari pereh turun dulu ke bawah minum dulu sedih. Loh. Nggak ada barang bisi-bisi banyu. Kada bengalih-ngalih tengah aja banyu-banyu setrup aja gen. Ujar suanang nang membiru pangna atap tah. Tengah hari itu kepanasan. Coba kita pikirakanlah. Tengah hari aja hanya di sini aja. Nasi jen kehausan turun. Di sana ke mana turun benar? Kacawali naungan sobakoh. Oleh sob. Itu kalau orang banyak bersodakoh. Maka situ payungnya kena menaunginya. Nah. Untung. Orang yang kata juga bersodakoh. Untung. Itu jadi kenaungan. Tidak jadi sodakoh sih. Jangan lagi. Dibilang naungan apa? Sodakohnya. Di antara sodakoh itu. Yaitu kalimat yang taibah. Pandar-pandar yang bagus. Ya kalah. Itu membaca tahlil tahmid itu sedekah juga bagi orang yang kada berduit. Kalau orang yang berduit itu juga duitnya di apa ya? Nah, kehalusan payung. Nah, itu. Nah, itu tadi jar. Kada gampangan nanya situ tadi. Kenapa kah aku nulis sana tak? Namun dibandingkan kayak tadinya, nah orang mengatam-ngatam tadinya ada lagi pang tak? Walau banih kenapa anunya kada ada lagi nya di lampau perataan ada yang di bawahnya di bawah lampau ada yang napa dia pangnya di patangan kalau ngarannya tuh kan di bawah lampaunya di tanah aja itu lalu nang lantai lampau di atasnya ada jawab angin-angin temunya anan tak bangin angin cerita lolah napa adakah anu tuh napa di kendara belum kamu masak tadi bawa kemari pang mana termos es tadi home belum kamu masak kan termos es lawan kena pulang adakah susu nang anu tadi yang sudah bahari lawan tetrop. Nah itu di lampau kapanasan mun di sana di mata. Nah itu munnya dosa banyak iya am. Insya Allah mun mau berdengar dengan aja kita tak akan nyetapi laju banar pangnya. Nah sedekah tadi penaungan jadi tadi am. Iya am yang orang kedewani apik. Kalau orang ingat coba jadi penaungan ya karena jadi payung. Lagi yahsuruhum Allah Ta'ala kena yahsuruh mengumpul bom akan mereka itu makhluk ayat ma'um lil ardi untuk penyerahan buku amal lil ardi wal hisab ada kalau jen ardi itu kita penyerahan buku buku amal yang buku amal yang ditulis ini kan diinjok kena ya ardi bahasa Arabnya wal hisab limbah itu hanya dihitung kena namanya namanya banyak nang bagusnya nah itu innal abwar lapi naim wa innal fujur. Wal-ardi wal-hisab untuk menyerahkan buku amal dan untuk dihisab segala amal itu. Qala ta'ala yawma yadma'ukum liyawmil jam'i zalika yawmut taghabun. Hari Allah mengumpulkan kamu bagi hari berkumpul itu. Zalika yawmut taghabun itulah hari orang berataan merasa rugi. Ada kalau surah taghabun. Wa yuhasibuhum dan Allah Ta'ala menghisab akan makhluk itu kena berataan dihisab makhluk ini. Qala Allah Ta'ala ujar Allah Ta'ala wa kafa bina hasibin. Cukup kami nang menghisap puja Tuhan. Cukup kami nang menghisap. Lamun orang lawan Tuhan patuh benar nangnya patuh benar. Lalu nang menghisap si din ini nangnya nyaman kadana. Kita aja lawan guru patuh benar lawan guru. Karena nang mau uji guru ni kenapa nang? Nah, nyaman tapi bisa jarangnya sakit. aku bisa. Guruku tuhnya sayang lawan aku, sayang banal kalau sayang sayang presiden bilang lain banal yang lain yang pada lem pada yang murid yang lain lain tu lain banal. Nampak sering sayang cok. Kemudian nih, lalu waktu ujian, ujian itu nih dipisah. Jadi aku itu sekawalan kanan-kanan, perangunan kawalku kena sekamanakah. Mintanya jadi pada kalau hendak betapun, lawan kananak ini lain pula. Ini ujian dia kananak ini tapi lain yang diuji. Kada kuasa betapun lawan kawah, kada kuasa. Jadi ini aku mau katakan, no, panjang punyelak, panjang punyelak, dan mati kiri ya pengen. Nah, renang lain ini jauh semenyan Tuhan aja yang parak cucuk dan mati kok. Cucuk dalam hati dia peng lah, kadang iya peng. Mati cucuk yang lain ini terjauh. Nah, buktinya apa? Demi kawal-kawal setahun ini, kalinya ditinggal jadi pisah orang. Ya, maya piru maru'una. Mengkawal ihi, iya sudah wa guru ihi. Datang guru kurang kasih sayang tadi dengan presiden. Ini uji juga, tapi kalau lain uji sering, datangnya.